Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul kin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadruh musilati lil hadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, ada di remaja yang saya cintai, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini di mana banyak orang refreshing, banyak orang mencari kesegaran di luar, kita malah ngaji, kita malah menundukkan hawa nafsu kita. Ya, semoga saja pada kesempatan ini pertolongan Allah yang agung ini benar-benar kita rasakan manfaatnya, sehingga kita dijadikan hamba Allah yang benar-benar Abdullah Hakon, hamba Allah yang benar, bukan yang imitasi. Keduanya, ya, sanjungan salawat dan salam semoga dilimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para wali-walinya Allah, min awalihim ila akhirihim, khususun hadrati ghawthi hadha zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan semoga kita senantiasa dibimbing, dididik hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin yang saya muliakan, kalau kita ini hanya menerima didikan hanya akal saja, sing pinter mung akali, sing pinter mung lahirit tok, kita tidak ada jaminan untuk kembali kepada Allah dengan baik. Yang paling repot ini adalah bimbingan rohani ini. Padha karo zikir, zikir gampang, sholat iso, tapi lek zikire roh, sholatnya roh, ini yang paling berat, harus diguruni. Ya, sholat lahir selesai sudah, sholat tasbih, usuli, sunatan tasbihi, seterusnya selesai sudah. Tapi roh kita ikut sholat apa tidak, itu tadi ini yang paling penting. Ini, jadi bimbingan roh, bimbingan batinnya ini harus ada. Oh, ora usah macam-macam pak, yang penting aku ngelakoni. Ya betul, tidak apa-apa. Tapi ingat, jasad dan roh itu adalah gandeng, menyatu, kabeh ono ibadai. Lek sholatnya jasad ngadep nang kiblat, betul itu. Tapi sholati roh madep nang gawi kiblat itu sapa? Sing gawi kiblat. Ini kudu dilatih. Sebab ulun jenengan jangan sampai nanti kecewa, kecelik. Waktu kita akan meninggalkan dunia yang fana, Izrail datang. Setelah ditarik roh kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Kalau nak wong ketun ngarep, baru kita ketun. Ya Allah, tidak tahunya rohku selama hidup di dunia belum pernah saya latih ibadah. Rohku belum pernah saya ajak sholat. Yang saya ajak sholat menglahiri di sini. Roh tidak pernah. Rohku belum saya ajak bermujahadah. Yang saya ajak mujahadah menglahiri itu. Sehingga roh saya gersang kering. Itu ketune ku benjing hadirin lah hadirat. Tuh kok atik ngono inggih. Krana kelonjenan iki ana jasad ana roh luru-luru itu dimintai pertanggungan jawab. Di sini. Kalau begitu gimana ibadah roh? Roh ora iso madhep nang Allah lek durung bersih. Ini. Titik. Roh ora iso madhep nang Allah lek isik kaling-kalingan makhluk. Pengajian biyen kan ngoten to nggih. Pengajian yang kemarin itu. Jadi roh ora iso madhep lek isik kaling-kalingan makhluk. Roh jiwa kita ora iso ya salat nang Gusti Allah. Ora iso anteng. Selagi ini roh iku isik kotor, harus dibersihkan. Dibersihkan dari pengaruh makhluk yang jahat. Makhluk itu kalau sudah masuk ke dalam jiwa itu jahat, Pak. Adik-adik. Dunia itu makhluk. Tapi lek wis mlebu nang roh jahat. Wis lali karo tuannya. Gagal dari dadi legislatif caleg gagal karena njangget nang roh. Sehingga stres, sehingga depresi. Jahat makhluk itu kalau kita tidak bisa mengantisipasi. Gagal dari tujuan, sing diuber makhluk, roh kita terintervensi, dikalah nois. Ketoke rupiah, ketoke dolar, dipegang, dibakar bisa. Tapi kalau sudah meracuni jiwa, berapa orang terjadi membunuh sesama temannya. Gara-gara jahatnya makhluk itu sendiri. Kita kan, dan saya hadirin, kan beten-beten tuh hadirin dan hadirat. Ya ini mari kita perhatikan. Alangkah kita nanti kecewanya. Sangat kecewa nanti. Setelah roh kembali kepada Allah. Gak runi roh isi kotor. Yauma la yang fa'u malu wala banun. Ilaman atawoha biqol bin salim. Jadi yaumala yang fa. Jadi di mana roh lewis copot teko jasad. La yang fa. Orang-orang manfaat dikabue. Malun dunia kita. Kita bekerja siang malam banting tulang. Dibelikan rumah, dibelikan mobil. Ditaruh di deposito. Usahanya maju. Layang fa, orang manfaat. Justru ngeracuni roh kita. Hadirin malah hadirat. Jadi aling-aling. Singgarai lali nang Gusti Allah. Malun dunia kita. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi. Orang bisa menjinakkan. Justru makhluk. Mal yang disebut dunia tadi. Ini jadi racun gulon jenengan. Mestinya dunia ini alat untuk fafirru ilallah, wanggu penuju kepada Allah, malah dijadikno nyancang hati kita ini hadirin. Lali kalau itu semua itu adalah ujian. Itu jadi racun semua. Mal, malun dunia kita. Ayo coba berapa orang yang terbelenggu dengan dunia? Ini sampai saking nemeni terbelenggu dengan dunia. Layang fa'u malun. Semua tidak ada manfaat dunianya. Sampai ibadah nang Gusti Allah ini loh. Bukan untuk Allah tapi untuk dunia. Kulonjenan ngatain apa mboten? Waduh, usahaku sepi lek kok ngene aturane kene. Wah, aku tak mujahadai biar usahaku maju. Nah, ini berarti ibadah diperuntukkan untuk dunia nih hadirin-hadirat. Berarti gak lila, salah. Iki usahaku lek gak tak mujahadai, iki gak iso maju, tak mujahadah ajalah. Tiap pagi 3 kali lembaran atau 2 kali lembaran sebelum usaha. Ini saking nemeni racun-racunnya mal itu tadi. Mestine ibadah mung madhep nang Gusti Allah, pasrah rumangsa elek, malah ibadahnya diperalat untuk mencari dunia. Gusti Allah diperintah, ngoten lho maksudnya. Ini bahaya banget. Jadi yang dimaksud dunia di sini malun itu pokok selain Gusti Allah. Bila perlu surga bisa. Mestine ibadahku madhep nang Allah, malah diperalat. Wangku berubur suarga ya gak bobo. Kalau jenang berubur suarga apa mboten apa golek ridhani Gusti Allah hadirin wal hadirat. Nah, ibadah kita golek berubur suarga, suarga ambek makhluk, ambek dunia kan podo ya. Podo apa? Podo ciptaan nih, bukan Tuhan. Surga bukan Tuhan, dunia ya bukan Tuhan. Dagangan ya bukan Tuhan, podo bukan Allahnya. Golek jenengan berusaha nguber-nguber itu pada karena nguber selain Allah. Ing mongko didawukan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidaklah diperintah oleh Allah, melainkan diperintah oleh Allah adalah liya'budullaha mukhlishin, mengawulo nang Gusti Allah. Mukhlishin bersih, yo gak kena pengaruh dunia, yo gak kena pengaruh makhluk. Makhluk itu masuk surga ya makhluk. Semua itu makhluk selain Allah. Mukhlisin, bersih. Sesuai dengan agama yang lurus. Lahuddin. Jadi hadirin, engkau kaula muliakan. Jadi lek ati niki kotor, akhirnya makhluk niku nemplek. Ngaling-ngalingi ati sehingga jange madhep nang Allah, dua tak kaling-kalingan makhluk sing didhep akhire makhluk, ngoten niku. Mestine tujuane nang Gusti Allah karena sing didhep iku dunia, akhire ibadah madhepe ya nang dunya. Tujuane nang dunia. Mulane dalam pengajian yang lalu tetap saya dawuh, saya aturkan karena ini sangat penting, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi azharu kullasyai. Maksudnya lo, nah bagaimana kaifa, gimana ya tasawwaro ayah jubahu syai'un. Nah bagaimana Allah yang mewujudkan sesuatu itu apa mungkin kok nganti kaling-kalingan gitu loh. Apa mungkin Gusti Allah niku kaling-kalingan? Mestine salat iku madhep nang Gusti Allah, kait Allahu Akbar dijegal karo kebutuhan. Apa mungkin wong kula njenengan salat kok dijegal karo kepentingan? Wa huwallazi adharu kullasyait. Padahal Allah sing gawe kepentingan iku. Panjenengan duwe kepentingan ya sing gawe Gusti Allah. Panjenengan ingin punya rumah, sing gawe keinginan punya rumah Allah. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un. Apa mungkin kula panjenengan Gusti Allah kaling-kalingan karo keinginan-keinginan iku mau. Rikala salat kula panjenengan gak iso madhep, rikala ibadah ora iso madhep karena tertutup dengan kebutuhan-kebutuhan, dengan dunia-dunia yang ada. Wa huwallazi azharu kullasyai'. Dan dialah yang menciptakan itu semua. Kok malah kaling-kalingan, gitu. Itu ini padha karo mburu uceng kalangan delek lek jare wong Jawa. Golek upo kalangan tumpeng, mburu upo kalangan tumpeng. Makhluk itu kecil. Ati lek ana wong ibadah lek gak empas nang Gusti Allah, iku padha karo nguber upo tapi kalangan tumpeng. Gimana ya? Ya sing digolek iku lek urusan dunia iku cuwili. Kecil mari. Wah, aku tak mujadah cek keramat. Keramat itu urusan dunia. Cuwili itu lek wong golek keramat berarti padha karo nguber debu kalangan jagat niki. Kalau jenengan ya oleh mujadah ibadah salat. Cek oleh swarga. Swarga iku makhluk kecil niku. Lha kok panjang ubur-ubur swarga padha karo buru upo kelangan tumpeng. Mestine nguber tujuan yang satu. Lillah mung krana Allah. Gusti apa titik sing tuber. Makhluk kena kabeh, ngoten lho. Iki dawuh sing kados mekaten kula. Lha lek ngono ya apa lek ibadah? Lele ibadah kalau begitu kalau jenengan ini ya kudu kroso sing tak beri mung Gusti Allah. Nyadari kabeh iya kabeh mung Allah. Berarti atiku ngene tujuanku mung Allah titik. Semua tidak ada, semua nol yang satu juga Allah. Lha lek ana wong sing kaya ngoten iki, nggih. Nurut hadis riwayat Ibnu Abdul Bar an Anas bin Malik niku enten dawuh inna qalilal amali yang fa. Maksudnya apa? Sak temene setitik amal iki iso manfaat ma'al ilmi billah. Setitik iso manfaat. Apa? Ma'al ilmi billah. Asal bersama pengetrapan ilmu billah. Jadi sadar. Ini kok sholat? Aku sholat hanya satu tujuan kepada Allah. Terus apa sing kuwi tuju-tuju aku hanya Allah ilawo. Lah lek kuwi iku dilem wong, lem-leman wong iku adalah kosong makhluk ciptaan Allah. Lah kalau kamu dihina, dihujat kancamu, hinaan hujatan itu adalah ujian dari Allah. Nol kanu apa-apane. Wong sing duwe iktikot perasaan batin kaya ngoten, sedidik amal manfaat terus. Manfaat walaupun wong dia nganggap hina, tapi Allah menganggap orang itu adalah orang yang sangat mulia di sisinya. Tapi sebaliknya wa katsirul amali, ebe oleh amal dan banyak amal, malam dibuat sholat, siang dibuat puasa, tidak ada diam-diamnya dia berzikir, wa katsirul amal, amali ebe banget. Layang fak urai so manfaat amal itu tadi. Jadi Gusti Allah ora ono gawene amal. Apa sebabe kok ora ono gawene ma'al jahli billah apabila kula panjang lek wis amal gak sadar marang Gusti Allah. Ma'al jahli billah bodho gak ngerti karo Gusti Allah sing diuber-uber duduk tujuan pokok la ilaha illallah tapi tujuan sing digoleki makhluk. Sing diaren makhluk sak liyane Gusti Allah. Berarti wong kusyirik amal. Wong amal mestine kanggo Allah kok diuber-uber sak liyane Gusti Allah. Kok malah dibanggakno, kok malah diandalno, kok mulo amali dijok-jokno. Lah sing kanggo sing maringi amal niku sinten? Sing gawe amal niku sinten? Mulane enten dawuh riwayat Abdul Bar an Anas bin Malik pun jelas inna qalilal amali yang fa'u ma'al ilmi billah. Lek ana wong sing ngetrapno ilmu billah amal setitik iso manfaat wa katsirul amali la yang fa'u ma'al jahli billah. Masih amali akeh lek gak disertai ilmu billah la yang fa' gak bakal manfaat. Lha nek hadirin lek pokoke koyo ngoten akhire sing dijokno selain Gusti Allah. Lah nek jenengan iki sik ngejokno, aku salat bengiku hebat, mujadahku hebat, posoku hebat, itu berarti ora manfaat. Karena bodoh gak ngerti ilmu billah. Wong sing gak kenal ilmu billah, jahlu billah itu disebut orang menyekutukan Allah. Lek ana wong kaya ngeten, didhawuhkan wonten surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dzalla dzalalam mubina ba'ida. Ngaten nggih, dadi lek ana wong kaya ngoten faqad dzalla dzalalam ba'ida ya apa maksudnya sak temene ana Allah innallaha sesungguhnya Gusti Allah apa Gusti Allah. Sesungguhnya Gusti Allah tidak memberi ampun. Gak bakal nyepuro. la yaufiru. Jadi orang nyepuro. Gusti Allah tidak akan memberikan ampunan sekiranya dipersekutukannya Allah. Jadi Gusti Allah ku gak nyepuro wong sing duwe iktikat menyekutukan Allah sing disebut syirik. Lek sing syirik sing ketok niku ana nyembah patung. Syirik sing ketok ana wong nyembah nganggep Tuhan punya anak, iku syirik sing jelas. Tapi wonten syirik sing ora roh lek gak dielmoni. Syiriknya hati. Panjenengan wis ibadah tapi rumangsa iso, rumangsa iki ibadahku, rumangsa aku iso dhewe, kok cara wayang Gatotkaca ngawang rumangsa ngawangi dhewe lali lek di ngawangno karo dalang, ngoten niku. Ana Puntadewa lek cara pewayangan dadi raja, rumangsa dadi raja dhewe lali lek sing dadekno raja dalange niku jenenge wong syirik rohani, syirik khofi. Lho ngoten niku Gusti Allah gak bakal nyempuro. Allah tidak akan memberi ampunan kepada orang yang menyekutukannya. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa opoe, pokok selain dosa syirik pasti Gusti Allah badhe ngampuni siapa saja yang dikendakinya. Jenengan mulane ana pelacur nglakoni perbuatan hina tetep disepuro gara-gara ngombeni asu sing kelaparan disepuro karena tidak syirik. Karena pelacur merasa aku wong hina, aku wong sing paling elek, mulai remaja sampai setengah tua perbuatanku elek terus. Akhire bareng delok asu, ya Allah, isik mulian asu niki tinimbang kula. Allah ngangkat derajat asal tidak syirik. Niki hadirin. Lek dosa pae Allah wajib anu napa sanggup ngapura. Semua dosa Allah akan ngapura. Siapa yang dikendaki itu syaratnya kudu rumangsa elek. Lha opo kok panjan disepura kali Gusti Allah gak rumangsa dosa. Ngoten to. Bagaimana Allah memaafkan kita kalau kita tidak merasa salah? Bagaimana Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita tidak merasa rendah? Lek lu panjan rumangsa wis unggul yo gak diangkat derajate. Mulane lek berhadapan dengan Allah kudu rumangsa ino. Ngoten niku. Lah tandane wong rumangsa ino wong akeh eleke, wong akeh dosane mesti nangis. Wong kok di akhir zaman lek ana wong nangis dosa mesti ditentang. Karena wong nangis dosa niku adalah kelakuane Kanjeng Nabi. Wong Nabi Adam nangis 200 tahun gara-gara kesalahan satu kali mendekati buah kuldi. Lah kula jenengane anak putune Adam, sing anak cucune Adam sing mestine kacang ora iso ninggal lanjaran, kok malah dosane akeh gak iso nangis. Iki anak putune Adam apa anak putune iblis ini? Lah iblis nglakoni dosa guyu. Dosane oke sombong lah iblis. Lah kula jenengan anak putune Nabi Adam mari. Kesalahan satu ditangisi 200 tahun. Ini jangan-jangan kulon jenan sing ngaji niki kula khususnya kata tok kupluk putih sebut Pak Haji karo iblis e akeh ning jero ati niki kadir-kadir. Lurune rene lek iblis e akeh kesombonge niki sing gak entek niki. Kadir tanda-tanda iblis ngaten niku. Terus didawuhkan wa mayyusyrik billahi faqad dallan dalalan ba'ida. Dan sapa wonge siapa saja sing duwe perasaan syirik ana ngersanipun Allah sing dipandeng duduk Gusti Allah mestine la ilaha illallah illallah titik mung Allah tok mesti sing dipandeng liyane Allah iki iko awake dhewe sing dipandeng. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad dalalan ba'ida. Lek ana wong kaya ngene iku, temen wong sing kaya ngene iku, sungguh jauh tersesatnya, sangat jauh. Maksudnya tersesat sejauh-jauhnya, walaupun kalungan serban, walaupun sing diwaca kitab Al-Hikam dipandang masyhur oleh masyarakat, lek nganti atine ana sing dipandang selain Allah. Niku di ati nggih. Terus cukul rumangsa apik, tandane rumangsa apik gelem ngenyek kancane. Wong ngenyek kancane kan berarti rumangsa apik to. Lek rumangsa elek ora ono wong ngenyek kancane. Nyalahno kancane gak ono. Termasuk kula nyalahno negara ini berarti panjang rumong so apik timbang pimpinan negara. Lelek kula panjang rumong so elek gak wani nyalahno wong liya. Lek nganti iku dipun trapaken dipun lakoni kanggone menungso. Faqad dhallan didawaken kala wengi faqad dhalla dhalalam baida. Wong iku gak kroso sesungguhnya sangat tersesat, jauh-jauh tersesat. Mung ketok itok bagus kalungan serban, kalungan ilmu, kalungan kitab atau memegang kitab yang besar atau yang mulia ini tetap ora iso. Mila saking menika lah hadirin yang saya muliakan. Kula jenenge wajib berseni roh. Kudu. Lho berseni roh, berseni ati teko makhluk sing bayang-bayangi ati, kala wae nggih. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un. Apa mungkin Gusti Allah kaling-kalingan? Makhluk kok nemplek di jero ati sampean. Apa iso? Wa huwallazi adhara kullasyai'. Wong makhluk iku sing gawe Gusti Allah, wong makhluk iku ciptaan, makhluk iku gak ono kok malah sing gak ono nutupi jenengan nang Allah. Apa mungkin ngene lho? Barang sing gak wujud kok nutupi Allah yang maha wujud. Kok nganti ngono maksudnya ngaten? Lah kalau begitu gimana bersenono? Lho, berseni perasaan-perasaan dari makhluk-makhluk sing diaturaken kala wau, iki ana elmune, ana tata carane. Lho, ilmu kanggo berseni ati lan tata cara termasuk alat niki niki disebut ilmu tasawuf. Wis yes, sampeyan diteni. Sebab di tengah masyarakat, oh ilmu tasawuf iku ilmune wong wali durung wayahe. Iku ilmu dhuwur nggarai gendeng mungkin ana sing ngoten. Mboten ngoten. Justru jenengan kali kula lek nganti urip ana alam dunia gak ngerti ilmu tasawuf, gak ngerti ilmu cara berseni roh, nganti ati kula panjenengan kaling-kalingan makhluk sing ora wujud, nganti lali nang Gusti Allah digawa mati. Bahaya luar biasa kula jenengan. Mulane ilmu tasawuf niku hukume kula njenengan sebab berseni ati hukume wajib tazkiyatun nafsi anir roda ili wajibatun berarti kula njenengan golek ilmu ne dadi wajib sebab ka iso madhep nang Allah selakine ati isik peteng ati isik kalingan makhluk. Mulane kalau di tengah masyarakat durung wayahe. Lah ini wis ro ngaji ro kitabe. Oh, berarti wong iku durung benar ro. Gak oleh dikecam, gak oleh disalahno, tapi kula njenengan malah menyadari. Oh iya. Karena kewajiban kula niku sing secara roh nang Allah niku sik dereng saged kita laksanakan. Madhepi ati sik dereng. Ya alhamdulillah di dalam selawat waqidiyah niki solawat sing enten bimbingan cara berseni ati. Berarti solawat waqidiyah di sini adalah didik lonjengan dadi wong sing bersih jiwane. Berarti ngandung ilmu tasawuf. Hadirin yang saya muliakan, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mumpung diparingi ilmu, diparingi alat. Mulane sing dereng ngapal mangke nenten mujadda atau enten dalem sing boten gadah lembaran ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul niku panjenengan waca niku mboten njaluk nang Kanjeng Nabi niku kok cara setip setipe roh lek cara setipe dosa banyu mata likulli syai'in ghuslah wabe ku ana pencucine. Lah pencuci ini sepeda, ya banyu. Lah pencuci ini karpet, ya ono, apa itu? Lek pencuci ini piring sing mari dahar mengandung lemak, ya ono. Likuli syai'in ghuslun, kabeh ono pencuci ini. Lah kanggo nyuci atine wong mukmin sing karaten, kayak kula njenengan ngaten iki. Wahus lho, niku nggih kanggo mbudi kulubil mukminin, atine wong sing iman sing kakan dosa. Itu ada dua. Siji adalah memperbanyak selawat, nomor dua ada zikrullah. Lah zikir teng Gusti aku zikire roh dilatih dhisik. Contoh. Kula jenengan diparingi usaha, usahane maju. Ati dadak kotor rumangsa sugih. Zikrullah. Ya Allah, iling nang Allah. Sing gawe sugih Gusti Allah. Aku lahir gak nggawa apa-apa ya Allah. Kula keliru Gusti. Loh. Imbas rumangsa sugih wau dosa. Dadekno sombong, dibusek ambek banyu mata. Ya Allah, kula salah Gusti. Wong niku kagungan panjenengan kok kula aku lho. Gandeng antara zikir nang Allah akhirnya menimbulkan air mata tumpah krono rumangsa ino solawat alat untuk mendorong perasaan niku. Mulane ndek dalam akhir dia sing diwaca solawat tapi jerune lillah billah zikir wonten ngersane Gusti Allah. Nggih monggo. Nah ini kita praktekno nggih. Nanti sungguh tenapan dari akan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, dan kita doakan ini teman kita ini yang hari ini sedekah ini dari Bapak Ari Pandaan dan adik Ferry Kurniawan sing dadi angkatan laut kalau wingi sing konco kita mujadah saniki tugas teng Ambon, moga kita dongakno bareng-bareng termasuk dengan saudara-saudara kita sing boten apal nderek ya Sayyidi ya Rasulullah mawon kanggo berseni jiwa kita. Ingat kita tidak minta kepada Rasulullah, kita hanya melewati jalur rohan ini Kanjeng Nabi, karena kita tidak akan sampai kepada la ilaha illallah nek gak melewati jalur rohaninya Muhammadur Rasulullah. Hadirin monggo dengan sungguh-sungguh kita ingat pada keluarga, ibu, bapak dan masyarakat. Muga-muga Allah maring pituduh. Al-Fatihah. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hati alana. Wa aslahu wa ruha wa adrikni. Faqad dalam tua bata wa rabbini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa in daruta kuntu syakhsun halika. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa adrikni. Faqad dalam tua bata wa rabbini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa in taruta kuntu syakhsun halika. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dalam tua bata wa rabbini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa in taruta kuntu syakhsun halika. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadru musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsalamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadru musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsalamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musillatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Terus gini hadirin al-hadirat, apa sih kok memakai selawat? Sebab dipundhawuhaken wonten salah satu hadis ingkang diriwayataken kali Ibnu As-Sakir dari Hasan an Hasan. Niki Rasulullah nanti dawuh. Aksirus sholah. Aksirus sholata alayya. Fa inna sholatakum alayya maghfiroh. Jadi Kanjeng Nabi nanti dawuh. Ini menungso sing akeh dosane. Sing rumong solek kuwi kiyaduh marang Gusti Allah. sing rumangsa dosamu ketutupan karo ibadah sehingga kowe tertipu dengan dosa-dosamu dan ibadahmu. Sebab hadirin, iblis niku pinter. Lek ana wong elek niku kaya kula ngeten iki. Elek maksiat tok, takabur tok. Niki iblis niku pinter. Kejelekan menungso niku dikemuli karo ibadah. Jadi dibuntel karo ibadah sehingga ketok wabek tok niku iblis niku. Niku oleh buntel teng jenengan ngeten niku. Ahli fitnah ditutupi ambek ibadah. Yo ditutupi karo salat tasbih ana nek mriki. Dadi sing ketok mung bagus tok, padahal bosok jero niku lek dibuka. Lho Kanjeng Nabi dawuh, "Eh umatku, sing akeh dosane. Sing kowe iku nglakoni perbuatan elek atimu bosok." Iling-ilingo iblis nutupi bosokmu karo ibadahmu. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, "Aksiru sholata alayya, sing akeh awakmu maca selawat marang aku. Fa inna sholatakum alayya maghfirah." Jadi lek sapa sing akeh maca selawat marang aku, sak temene bacaan selawatmu iku adalah ampunan teko Allah. Iki iso ndadekno pangapurane Gusti Allah. Lizunubikum teko piro-piro dosa sing kowe lakoni lan dosa sing ditutupi karo kebagusan-kebagusan iku. Mila saking menika hadirin ingkang kawula mulyakaken. Nggih monggo kita dengan sungguh-sungguh lek maca selawat semujadah iki ya yang sungguh-sungguh. Kudu rumangsa elek, kudu rumangsa lek awake nol. Sebab nate to kula aturaken iblis niku nggawa kantongan 6 niki hadirin wal hadirat. Suatu saat ketemuan Kanjeng Nabi ditekani karo Kanjeng Nabi, "Ya iblis, apa sing kowe gawa iku?" Dadak iblis matur, "Niki Kanjeng Nabi, kula niki nggawa paket 6 niki Kanjeng Nabi. Sing kowe gawa paket isi apa iblis? Lan ate kowe dumno sapa?" Dawuhne iblis, "Niki paket niki isi sifat hasud ya Rasulullah." Lah sifat hasud niki badhe kula sebar, kula dum dateng umat jenengan ya Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi takon, "Apa kok sifat hasud sing kon dum marang umatku iblis?" Jawabe iblis mung siji, "Nggih, kula biyen kedudukan kula dhuwur ana akhirat gara-gara hasud karo Nabi Adam ping pisan. Cak kula derajat kula mudhun anjlok dadi iblis ana ing alam dunya niki." Niki hasud niki. Lelek ngono ya apa? Kula dendam kali umatnya Nabi Adam, dendam karo putune Adam, supaya padha kali kula tak bumi sifat hasud kabeh, besok cek dadi kanca kula ana ning neraka, kancane iblis lan setan-setan sedaya hadirin hadirat. Akhire Kanjeng Nabi kaget delok iblis kaya ngono. Lelek sifat sing kaya ngono kon dum nang sapa iblis? Akhirnya iblis matur, "Nggih Gusti, 6 kantongan, 6 paket isi hasud, lan sapa wonge lek kenek sifat hasud kobong segala amali. Ya kulanil hasanat kama takulun narul khatab, ngobong-ngobong amal-amale kaya banyu, kaya napa geni ngobong kayu-kayu kering." Kondom marang sapa iku? Kabeh 6 kantongan sing separo, berarti sing telu. Niki kula dum wong-wong sing gelem ngaji, golongane ustad-ustad, golongane kiai-kiai, golongane wong sing alim-alim. Niki kula dumi telu niki. Lha niki bagane wong pinter niku sifat khasute telu niki hadirin. Dadi lek kula njenengan mulang ngaji, contohnya kula ngeten, niki cara khasute luwe kathah kula timbang sampean. Sebab telung paket niki dikaken golongan wong sing gelem ngaji. Terus Kanjeng Nabi, "Lho kok telu iku kon dum? Nggih pesisan. Lek ana wong pinter nganti duwe sifat khasut badhe ngrusak umat ing zaman niku." Mulane lek ana wong alim khasut, elek dadi apik, selamat dadi karom dadi nggih. Niki lek hasud niki. Niki mulane bahayae wong sing alim lek hasud rusak jaman niki. Terus liyane kowe dum sapa iblis? Sing nomor loro kula dum golongane wong ahli ekonomi. golongane wong dagang-dagang, golongane pakar-pakar ekonomi, sebab disinilah tempat pertikaian, tempat pembunuhan, gara-gara dengan berebut masalah ekonomi. Di pasar-pasar, santet-santetan, termasuk fitnah-menfitnah, gara-gara masalah ekonomi. Terus karo siji, kari siji, kowe dumarang sapa iblis? Jawabnya nopo, kula dum nang wong biasa sing gak duwe pengaruh, yo gak duwe ilmu, yo gak alim di bidang dagang. Kula dumi siji, cukup satu sifat hasud, keluarga bisa berantakan. Cukup satu sifat hasud, negara bisa hancur karena ada sifat hasud sing koyo ngeten iki. Niki hadirin. Lah ing zaman koyo ngeten iki sing paling hasud sing koyo ngeten iki kuat. Wong tega karo wong tuane, tega karo kancane ya karena hasud niki. Ana kanca karo kanca padha apike, padha berjuange, gara-gara hasud hancur semuanya ini. Tega membantai temannya. Hilangkan sifat ini. Ayo perbanyak baca selawat. Perbanyak mujahadah. Perbanyak ya Sayyid ya Rasulullah, jangan-jangan duso-duso kalau panjenengan sifat-sifat sing mazmumah sing elek, ketutupan karo ibadah kula njenengan. Lek kula haji, ketutupan karo haji kula, akhire kula dianggep wong apik. Lek kula ngaji, ketutupan karo ngaji kula, sehingga wong liya nganggep kula apik. Tapi lek dibongkar, dibuka, jerune kotor hadirin wal hadirat, bosok hadirin wal hadirat. Mulane kula njenengan memakai bacaan selawat niki kaya ngoten niki. Sing mboten apal ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, karena seperti ini. Hadirin yang saya muliakan, nggih monggo kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Nah, ini jangan-jangan kula njenengan iki kok getun ana mburi. Lek saiki kula njenengan isih gak krasa. Perasaane wis apik, perasaane wis gelem salat. Perasaan wis gelem amal, perasaan koyok kulon jenengan iki wis ngaji. Tapi kita ndak ruh rahasia batin kita. Kita tidak tahu rahasia yang ada di dalam hati kita. Iki hadirin wal hadirat, jangan-jangan hati kita ini mingu teng Gusti Allah. Jangan-jangan hati kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idan aduh. Lek ngeten iki ora roh, mboten krasa. Lek ngene iki kaya sing ketok kula apik ngeten tok sing ketok niki. Sing ketok kula penyiar selawat wahidiyah niku ketok. Sing ketok kula mujahadah tirakat ketok. Sing ketok kula salat tasbih sing ketok. Tapi lek wis kula njenengan Izrail teko wonten surat Al-Qiyamah niku didhawuhkan. Wa idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tandurun rune niki lek wis wa idza balaghatil khulqum dan apabila roh iki wis ana di tenggorokan kula njenengan jambir sania lek ana wong mati niki lek wis roh ana di jerone tenggorokan wa idza balaghatil khulqum dadi mung kekek lekek keluargane teko dikai ngombe pak iki pak jamu teko pak yai banyu diombe wis metu niku jenenge wa iza balagotil hulkum. Terus ibu e sing sangat mencintai pak tangio pak ilingo iki anak-anak wis ngumpul kabeh ana ngarep sampean. Sampan wis diwacakno surat Yasin, sampan wis dimujadai tetep wa iza balaghatil khulqum, lek wis nyawa nek no, tenggorokan menungso wis ora eling laya mutu fiha wala yahya, ora mati ora urip nih hadirin. Sing ketok iku mulai kula jenengan balik dosa lan apa sing panjang lampah diputer ana ngarepe jenengan sedaya ana ngarep kula. Iya lek saat iku apik terus. Saat ngelakoni perbuatan jelek ketok hadir. Saat kula panjenengan wani karo wong tuane ketok diputer ana ngarepe jenengan. Saat antara mati dan hidup Wa iza balagotil khulkum tenggorokan ono nyowo ono di tenggorokan mangan wis ora kolu ngombe ora kolu. Bojone ono ngepinggire ora ketok anake sing teko adoh sing tekakno ora roh. Krana menungso sibuk ndelok amale diputer karo Gusti Allah. Wa antum khina idzin tandurun lan kowe kabeh kula njenengan baru ngerti keadaan sing hakiki kula njenengan sedaya hadirin. Wis saiki bayangno hadirin wal hadirat. Kaya-kaya kula njenengan iki mati kaya-kaya sakaratul maut nyawa nek di tenggorokan. Terus sampan puter dhewe amal njenengan. Akeh apike apa akeh eleke hadirin wal hadirat. Kula njenengan ora roh lek iku ditutupi apik tok karo iblis. Ditutupi ibadah ora roh padahal weleke akeh. Tapi bareng diputer baru getun kula njenengan hadirin wal hadirat. Oh tibake aku elek ngoten hadirin. Tibake aku iki dudu wong apik, ketok etok sapa masjid. Ketok etok kula mujadah, tibake aku bejat elek ketok sebab tutup wis diangkat karo malaikat Izrail sing ketok mung aslini. Ayo aja tutup-tutupi kadine-kadine, dibuka ayo nek ndek pengajian iki. Pumpung ana kesempatan. Lek wis kaya ngono baru wis gak eling apa-apa, baru air mata menetes tapi kasep. Jadi ini malaikat, oh kok tangisanmu biyen kok gawe sik sehat. Diterima karo Gusti Allah. Sayang pintu tobat wis ditutup kowe gak iso nangis. Saiki kae iso nangis kasep, nangis iso gete bila perlu mripatmu copot molor-molor, tetep ditolak kali Gusti Allah. Apa ngenteni koyo ngoten hadirin hadir. Ayo kita buka kabeh hijab niki. Tutup-tutup niki kita buka. Api apa elek kula njenengan hadirin wal hadir. Yakin lek kula piyambak kula pribadi neraka gane hadirin. Ora pantes ana di swarga. Mulane Abu Nuwas, ta Abu Nawas niku munajat ilahi lastulil firdausi ala. Gak pantes kula ana di swarga karena ngerti dengan hijab. Iku dudu mung pujian biasa, cetusan batin rikala batin iki dibuka hijabe kali Gusti Allah. Terus ya apa? Wakir kula panjang kali getune. Nangis wis ditolak. Getun gak diterima ambek Gusti Allah. Saat niku menungso mung kali getun, pucet melihat nunggu Izrail teko. Kali nerusno jebole nyawa ana ing jasad. Bareng Izrail teko baru nangis jerit saking makhluk gak krungu. Andekan tahu pasti pingsan utawa semabut. Baru sayup-sayup terdengar. Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib. Gusti, dengan kewelasan panjenengan panjang nundur umur kula, dunaken nyawa kula kula tak tobat. Dunaken kula tak nangisi dosa. Kasep kula jenengan nek wis kaya ngoten. Wa asaddaqo wa aku minas solihin. Supados kula dadi wong sing golongane wong sing soleh, sing bagus-bagus. Tapi nasi sudah menjadi bubur hadirin wal hadirat. Mila saking menika pada kesempatan ini ndak ada jalan lain kangge kula jenengan. Hidup di dunia wis kakan seneng hadirin. Padahal umur wis cara wong anguk-anguk kubur wis memati hadirin hadirin. Sekarang banyak anak-anak kita lupa. Anak-anak rekreasi ulang tahun pulang. Kendaraan nabrak semua mati. Getun. Sampean remaja tanggung jawab iki. Sampean ngerti ilmu kesadaran. Sampean kurang mujadah. Besok dituntut karo anak-anak kita. Adik-adik kita yang mati sia-sia nanti. Ayo kapan bangkit sampean dengan bermujadah. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lek dipikir aja maneh nulungi kancane. Nyadari awake elek mawon ora mampu kula njenengan hadir-hadir. Begitu pula iman umat masyarakat termasuk iman kula panjenengan. Ketok itu apik tapi memprihatinkan hadir-hadir. Kenyataannya hanya masalah kecil putus asa, sampai bunuh diri, gagal mencalonkan caleg legislatif. Ya begitu itu. Ini gambaran umat di masa saat ini hadir-hadir. Anak-anak SMA atau SMK dengan jilbaban, kerasukan jin. Ini gambaran iman anak-anak kita adalah keropos hadirin hadirat. Masa kowe kula jenengan meneng-menengan tok perjuangan mung ngene-ngene tok iki. Ayo pengamal-pengamal bangkit berjuang. sungguh-sungguh prihatin dengan sungguh-sungguh. Ojo mung manjat tok ae hadir-hadir. Ayo kapan lagi kula panjat? Tolonglah walaupun tidak semua satu persatu ditolong. Diangkat untuk kesadaran kembali kepada Allah, fafiru ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Terutama keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kalau ibu bapak kita harus terlanjur mati ya apa hadir-hadir. Wis terlanjur mati gak ro kesadaran. Wis kadung ngendelno amale, ngendelno ibadah dadak mati terus pundi lek wis kaya ngeten iki. Nggih monggo monggo kita bersama-sama. Dunia yang seperti ini wasilahul buka, senjata untuk menuju dunia yang menuju alam yang abadi. Senjata untuk menghadapi ujian-ujian makhluk yang sangat ganas ini. Ganas untuk mengintervensi hati kita ini. Hanya satu wasilahul buka. Senjatanya hanya air mata hadirin-hadirat. Sapa wong sing sering nangis di dunia, dia akan tertawa di akhirat. Tapi lek ono donya mung guyu tok, ya bahaya ini hadirin. Menyesal nangis lama-lamanya di akhirat nanti hadirin-hadirat. Nggih monggo lah. Kita belajar ya, belajar rumangsa elek, belajar rumangsa elek akeh dosane. Kenyataan kula panjenengan ditipu iblis, dosane akeh ditutupi karo amal koyo wis bangga padahal lek dibuka. Ya seperti itu tadi hadirin-hadirat. Ayo membayangkan nek kula panjenengan koyo-koyo wis Israil ono ngarepe diputer amal kula panjenengan. Ayo bayangno sing teman-teman hadirin Al-Fatihah. Iya kan aku. Bayangkan kula panjenengan wis kaku nyawono tenggorokan amal jenengan diputer. Ketok apik apa elek? Saat ngelakoni perbuatan elek ketok welo-welo. Saat ketok perbuatan apik ya ketok. Lah kira-kira lek wis pas ketok elek-elek tok perbuatan nyakiti wong tuane, nyakiti tanggane, berbuat kotor molimo dilakoni ketok kabeh. Iki wis dibusek napa dereng hadirin-hadirat. Lah busek dosa sing kaya ngoten niku banyune nganggo banyu mata hadirin-hadirat. Jenengan ping pira nangisi dosa sing kaya ngono iku? Durung nate? Ya wis enten ana nangis di akhirat mriko mawon kula hadirin-hadirat. Mumpung ana kesempatan jangan takut nangisi dosa walaupun dikecam oleh orang banyak. Sing penting panjang dinilai karo Gusti Allah apik hadirin wal hadirat. Nggih monggo nggih nelongso nek ngersani Gusti Allah. Lelek ana umate Kanjeng Nabi nangis nelongso. Niki Kanjeng Nabi mboten tega hadirin-hadirat. Terus sujud ana ngersane Gusti Allah, ya Allah iki umat kula. Sing nangis niku umat kula. Nggih kula ngerti, biyen sembarang kelakuan elek dilampahi. Sakniki nangis ya Allah panjang trimo banyu matane. Panjang trimo tobaté ya Allah niku Kanjeng Nabi sujud ana ngersanipun Allah. Lah lek Kanjeng Nabi sujud kaya ngoten diterima karo Gusti Allah sebab bungane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita praktekaken sambil mujadah puteren amal kula panjenengan mulai balik nganti saiki. Pernah nglakoni perbuatan apa ae? Panjenengan puter sambil mujadah dibayangno. Kula nate berbuat gini dengan wanita itu, dengan ini, dengan itu, puteren lah dengar. Pompong dorong besok dikebloki diajar karo Gusti Allah di akhirat. Kula nate ngrasani tenan menfitnah ya panjenengan puter. Ono apa ora itu? Ojo nganti gak diputer kok kalau panjenengan diputer di wana akhirat bahaya ya untuk diputer dalam dunia mawon. Mari hadirin-hadirat, kita hanya ada Allah, Allah, Allah pengasih penyayang. Kalau kita menemukan itu pasti bahagia hadirin-hadirat. Monggo sing mboten apal monggo ini kita diakan dengan saya yang kemarin yang tadi saya baca tadi ini moga-moga termasuk kita semuanya diampuni diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita siap hadirin, tidak lama kita akan mati hadirin-hadirat. Kita siap tidak lama kita akan kaku. Kita siap neraka sudah di hadapan kita hadirin-hadirat. Saking buta kita gak ngerti, tidak ngerti genin rokok sudah di hadapan kita. Esek sempat guyu. Sempat ya ya inilah manusia. Wis to bayangno temen genen neraka wis ono ngarep kula jenengane se enak-enak mawon kula jenengane. Banyak anak-anak remaja terjun di sana. Dengan mati mabuk-mabukan, mati berbuat maksiat. Itu saudaramu, ayo kita angkat satu persatu. Walaupun tanganmu kobong angkatan, kasihan anak-anak itu hadir-hadir. Ya mungkin yang terjun itu ibumu, kowe ora roh. Tolong diangkat ibumu, suamimu, istrimu, anak-anak kita. Mari kita angkat hadir-hadir. Dengan air mata ini, mari kita cuci dosa-dosa kita. Yang tak bisa nangis, jangan khawatir, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting hati kita madep pada Allah Subhanahu wa taala. Sing iso nangis, ya saya terima kasih. Sebab lek Gusti Allah nurun rahmat di hadapan kita, ya mungkin dengan rahmat itu kula njenengan katut oleh kasih sayangnya Gusti Allah. Ya mari kita puter amal kita mulai kecil sampai besar ini. Kita tidak lama akan meninggalkan dunia ini. Sing kula pikir lek kita sudah meninggalkan dunia yang fana, lek kula wis ora ono, kira-kira sing terusno sapa ini? Sing terusno sapa? Ini harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Padahal umat masyarakat butuh help, tolong-tolong kita. Ya marilah, mari dengan sungguh-sungguh kita mujadah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin, wong berjuang niku tanggung jawab. Orang yang ngikuti perjuangannya Rasul itu tanggung jawab. Rasulullah pernah dawuh gini, ya Allah, kalau ada seorang umatku, sampai ono umatku siji sing nyemplung rokok, kula mawon sebagai ganti nih, niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kula panjang berjuang ya kudu tanggung jawab. Kira-kira saumpama di salah satu sini ana wong ahli neraka sing melok ngaji ngriki hadir-hadir. Kula njenengan wani kepeke gantine hadir-hadir. Wani ya, sampun lare niku wongku kae tobat Gusti, kae apik dosane akeh. Kula mawon sing gantine asal orang tu bahagia, wani kula njenengan hadir-hadir. Iki wong tanggung jawab. Dan tidak mungkin kalau jenanku didelosor nang rokok kali omboten. Itu bentuk tanggung jawab. Allah malah saken. Oh umat, umat. Kowe sing kaya ngene sik gelem nulung kancamu. Kowe wajib tak kasih sayangi. Mboten mungkin kalau banyak didelosor. Karena semangat kasih sayang kalau jenan pada umat. Rahmatan lil alamin. Dihargai oleh Allah. Ya monggo hadirin. Kita nanggung. Kembali nanggung. Andekan bapak ibu kulo. Ya Allah. Krono dereng ngerti ilmu niki akhir kecemplung rokok. Kulo mawon ya Allah sebagai gantine. Krono kulo mboten saged bales jasa ibu kulo. Mboten bales. Mboten saged bales jasa bapak kulo. Kulo mawon ya Allah. Yang sungguh sing temen ngomong ngono di hadapan Allah. Disepuro bapak ibu jenengan. Lanjenan diangkat derajate. Krono duwe sifat rahmatal lil alamin. Gak mungkin Gusti Allah dulu memasukkan kita ke dalam hal itu walaupun kita minta karena Allah Rahman Rahim dan Maha Adil. Ayo yang sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Dan saya terima kasih banget pada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku yang pada hari ini, siang hari ini di mana di pemandian-pemandian, di tempat hiburan, semua sama-sama tertawa, gitu. Sama-sama senang-senang, jenengan masih bisa meneteskan air mata, saya terima kasih banget. Masih ada orang yang mau menangis di akhir zaman ini. Ya Allah, ya Allah. Saya jadi saksi, ya Allah. Ibu-ibu anak-anak yang menangis di siang hari ini, ya Allah.

Hatalana rawalana sema walana jida walanu khisa walana nakaroka walana skuna illa biha wa tarzukana tamama mawfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabil muka wa sogita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, saya ingat waktu saya haji kemarin dengan Mas Haji Siddiq. Waktu itu saya niat untuk umroh, bukan untuk ibu saya, bukan untuk ayah, tidak, bukan untuk keluarga saya, tidak. Umroh yang terakhir sebelum saya pulang, niat umroh kanggo Jami'al Alamin, khususnya umat Islam. Akhirnya pada sebelum berangkat itu saya diberitahu, hadirin-hadirin, ini sungguh, ya maaf, walaupun itu mestinya tidak boleh saya ceritakan, tapi demi motivasi. Akhirnya saya diberitahu, sebelum saya berangkat itu saya diberitahu beberapa banyak umat yang mau diniati umroh tadi, termasuk beberapa orang dandang yang saya lihat itu koyok keluar dari penjara. Padahal saya baru niat kanggo umrohno umat. Di situ saya tahu matanya itu hitam-hitam, hadir-hadir. Waktu itu saya bertanya secara rohani, mengapa matanya ibu kok hitam-hitam? Jawabnya satu, nggih pak, kulo sering nangis ana di alam kubur. Kulo mboten nate dikirim karo anak kulo. Kulo gak ada anak, anak kulo pangkat. Kupu dunyane, kupu bojone tok, kulo gak tahu dikirim. Itu yang saya lihat. Bahkan ada haji itu, haji saya tidak sebut nama, itu datang ya begitu. Saya tanya, tapi saya tidak matur itu pada Pak Siti waktu itu, ngapa ibu hitam-hitam mata sampean? Saya banyak menangis, dunyoku akeh, anak-anakku gak jowo, dipek lali karo aku, hadir-hadir. Begitu beratnya di alam barzah umat Islam dan yang lain-lain. Waktu itu saya mau umroh itu tanya Mas Haji Siddiq ada di sini, tapi saya hanya cerita globalnya, tidak sedetail ini. Ayo, begitu pula mujadah ini. Lek mujadah ini air mataku untuk ibu bapakku yang meninggal dunia, selawatku untuk umat masyarakat Jami'al Alamin, pasti diterima, hadir-hadir. Alangkah terima kasihnya, andaikan kau tahu mungkin rohaninya merangkang di hadapan sampean kabeh. Ono sing ambune basi, ono sing merangkang datang ingin ditolong, hadir-hadir. Monggo, kita tolong, hadir-hadir. Kalau kita menolong pasti ditolong oleh Allah besok, hadir. Sayang kita tidak tahu, bodoh hati kita ini, hadir-hadir. Ya Syafi'al Khalqi Shalatu Wassalam alaika nurul khalqi hadiyalan wa aslahu wa ruha wa trikni wa kudulam tuwa bata wa rupini wa laisali asaiti siwaka wa indaruta kudusakson halika ya Syafi'al Khalqi Shalatu Wassalam alaika nurul khalqi hadiyalan wa aslahu wa ruha wa trikni faqad dalamtu abata wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa iddaruta kudus aksonalika ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati ala wa aslahu wa ruha wa trikni faqad dalamtu abata wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa iddaruta kudus aksonalika ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, walaupun di rumah ataupun di mana saja, lek moco ya Sayyidi ya Rasulullah, Rasulullah hadir di dalam hati kita, rohani kita hadir. man sholat alaiya na'iyan ablang tuh lek aduh aku sing teko jare Kanjeng Nabi gitu. Jadi kalau panjang maca ya saya itu sing melas ya Rasul kula panjenengan jenengan tulung ati kula ngoten nggih. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya Sayyidi binadro. Musilatilil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya Sayyidi binadro. Musilatilil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wadur ila ya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ini hadirin cekap semantan kemawan segala kekurangan kulinan aku ingin pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwabikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.